malam ini terasa panjang, seakan bulan dan bintang pun tiada akan tenggelam. Berlalu waktu begitu lama, cerita yang berpadu tawa darimu yang bagai tak henti mengulurkan sapa. Kau basahi jiwaku yang beku, semakin terbawa oleh suasana yang kau nyalakan tak bersembunyi. Setinggi awan cintaku kau bawa, kau yang terus tenang dan aku pun dambakan segalanya. Dalam lamunan kita berdua, adakah sejalan atau mungkin jauh berbeda? Dapatkah esok ada jawabnya?